أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الله أعلم بمراده ونزل لندن turun ke dalam kalu samang-samang sang ucap ya kufar Mekah kabeh lin nabi kaduhe kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam cap ngucap ing lebat itini bima yashhadu laka bin nubuwati neka nisira Muhammad da'i isun sadaya kalawan wong kang bakal nyaksani yaman kadue sira kalawan sifat kanabian Baina ahlal kitab yang karu maka satu huni ahli kitab iku pada alalin kari ahli kitab kabeh ka insira den turunkan apa ayat bul Allah alam bimuradikul ngucap sirah Muhammad lahum kadwe ahli Mekah ing lafad ayu sayin akbar utawi indi swiji-wiji iku kang lewi agung apane syahadatan nyaksianane Tamizun muhawalunan il mumtada yaiku dari tamiz kang den alihkan saking mumtada Kul ucap sirah Muhammad ing lafaz Allah utawi Allah taiku kang lewi agung panyaksin ini ilam yakuluhu lamun orang arar ucap ya ahli Mekah kabehu ing lapan Allah la jawab gairahu wa jawaban ikum mawujud salian apad Allah wa huwa huwa syahidu tawi Allah taiku kang nyakseni baini ing dalam antarane ing sun wa bainakum lan ing dalam antarane sirakabe ala syirik ingatasi bener ing sun Uhiyalan dan wahyuakan ilai yang maringi sun hadal Quran wa baik ilai ki Quran li unzirakum darapun yang tamma madani ing sun kum ing siraka baya ahla Mekah tahe ahli Mekah bihi kalawan hadal Quran wa membala golan wongkang tumalka ya hadal Quran iman atpun ala domiri unzirakum iku dan atapkan ingatlah saya domir lapad unzirakum ayabala gohul quranu tegesatu megahu ingatman apa ala quranu quran minal insi wal jin saking manusia lan jina inakum anatasatu nesirakabeku yakti nyaksin nesirakabeh satu huna ikut tetap sumertani Allah apa pangeran kang wawaneh pirang-pirang pangeran kang wawane istipamu ninga istipamu ingkar inga iku istipam ingkar kul ucap sirang Muhammad lahum gadai ahli makala asyadu ing lapala asyadu aranya kseni ing sun bithalika kalawan mangkono mangkono nama Allah alihatan ukhro Kul innama kul jazira Muhammad dan pasina utawi ya Allah ta'ala wahidiku pangeran kang suwi jiwa innani dan satu hune insun iku bari kang lubar bima dusiku saking barang kang nyekutuakan siraka besaking mama aku sumatan ya Allah minal asnam saking pirang-pirang arca atau tepeku الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله أعلم بمراد أتاي وان أكاكم بلا وان استكاكم إسونا قمون الذين الكتاب إن كتاب يعرفون ويكو pada وارروهي الذين لكبهو إن محمد ayo Muhammad dan tegese ing kanjeng Nabi Muhammad binatihi fi kitabihim kalawan sifatan ne kanjeng Nabi Muhammad fi kitabihim ing dalam kitab alladzina kama yaripuna kaya oleh waruh ya alladzina kabe abnahum ing pirang-pirang anak ya alladzina alladzina kesekang akeh khosirukang pada tararuna ya ladina kabean pusauming berang-berang awake alladzina minum saking ali Mekah bahum maka udawi ya alladzina la yu'minuna iku kang orang imankeun kabeh bihi kalawan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man azlamu mimman افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون الله أعلم بمرد ومن لن تزاب من إلى أحد sapagang suji iku kang lewi zalim tinimang saking uang kang gawe-gawe aman ingatasi Allah kadiban inggoro inisbati syariki kalawan nganisbatkan kang nyekutu akan ilaihi maring Allah au kadaba atau angagorokin yaman biayatihi kalawan sake ayat Allah Al-Quran tegese Quran innahu ing satuhune kalakuan esa nategese kalakuan iku la yuflihu zalimuna ora bahagia sapa wong kang zalim kabebidzalika kalawan mangkono-mangkono iftara 'alallahi kadziba wa nuzila diturunkeun ayat ieu ketika para kuper Mekah nyarita ka kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup par Mekah mad aing ngadenge siang ngaku jadi nabi siang ngaku jadi rasul eta teh ya, coba kudu aya nu sanggup nyaksian saksi pengakuan sia mat bahwa sia nabi bahwa sia rasul coba tah teanga sedengkeun kami kabehan geus nanya ka inohong inohong kami tuh Yahudi nu dibere kitab Taurat, tuh Nasrani nu dibere kitab Bibel Injil. Geus nanya coba tah di kitab teh aya eueuh coba Muhammad bahwa Muhammad diangkat jadi rasul. Muhammad teh nabi, coba. Kami geus nanya ka Yahudi, jacak Yahudi eueuh. Kami geus nanya ka Nasrani, ka ulama-ulama Nasrani, pendeta-pendeta, kardinal-kardinal, kami geus tanya, aya eueuh di Bibel, aya eueuh di Taurat pernyataan bahwa Muhammad eta nabi, Muhammad eta rasul? Kami geus nanya, ya eueuh, coba saksi man, coba mana man. Orang Mekah geus kitu pantas jasa meureun. Udah sok sacablakna suuh sia man. Tama lain Mekah, Cicupa tama geus kitu mah. Insyaallah kali. Tah Kanjeng Nabi teh dituntut supaya ngadatangkeun saksi. Anu nyaksian bahwa dirina diangkat jadi nabi, dirina diangkat jadi rasul. Sementara ahli Mekah geus nanya ka Yahudi-Yahudi ahli kitab, geus nanya ka Nasrani-Nasrani ahli kitab, ya kami teh geus nanya sugan aya di Injil, di Taurat pernyataan Muhammad jadi nabi, Muhammad diangkat jadi rasul. Jawab, ayo coba kuari, ulah indit siaman. Cih, sanuduk indit cuk Muhammad. Moal. Kanjeng Nabi culak cilek kalau udah culak cilek sia. Padahal Kanjeng Nabi menungguan malaikat Jibril alaihis. Ayo urang mah culak cilek nungguan SMS. Can aya bae. Tadi janjina mah di pengkolan. Balik ngaji jam 10 tepat lah. Emang ada rondo ku hari ini. Ya mah culak-culak. Culak-culak celak mat. Kanjeng Nabi teh langsung turun tah malaikat Jibril. Alhamdulillah. Teka deuleu atuh ku kafir-kafir mah. Teka deuleu. Tah turunlah ayat. Cek malaikat Jibril Muhammad. Gul ayyu syai'in akbaru syahadah. Gul lillah. شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Datang langsung Kanjeng Nabi mah tangeunaheun jang ngajawab. Cak Kanjeng Nabi, wahai ahli Mekah, kaula dek nyarita ka anjeun mun anjeun harayang saksi. Ayu sayin akbaru syahadah. Saha nu panggede? Saha nu pangkuasana? Saha nu panghebatna? Saha anu pangbagus-bagusna sebagai jadi saksi? Moal aya kol nu panghebat-hebatna jeung panggede-gedena nu nyaksian bahwa kula diangkat jadi nabi, bahwa kula diangkat jadi rasul, ialah Allah. Dikitukeun ku Kanjeng. Allah teh syahidum baini wa bainakum, anu nyaksian antara kaula jeung antara aranjeun kabeh untuk menyatakan kebenaran kaula bahwa kula diangkat jadi nabi, bahwa kula diangkat jadi rasul. Saksina moal aya nu leuwih gede batan Allah. Kadenge ku Cilisia. Eueuh kadenge ku Cilisiaan teman tamahan tamah. Ya Allah. Wa uhiya hadzal Qur'an sebagai dalil bahwa kula diangkat jadi nabi, sebagai hujah bahwa kula diangkat jadi rasul, diwahyukeun ka kaula hadzal Qur'an. Ieu Qur'an teangan kumane? Qur'an model Qur'an ieu, teangan syairan model Qur'an ieu, teangan bahasa model Qur'an ieu. Mun aya tandingna, mun aya tandingna, kula bisa dibohongkeun ku anjeun. Moal aya tanding Al-Qur'an mah, sebab Al-Qur'an mah al-mu'jiz. Ngapeskeun ka musuh. Saha anu bisa nandingan Al-Qur'an? Ayat tupang pendek-pendekna inna a'tainakal kautsar. Teangan tandingna inna a'tainakal kautsar. fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Ninahin kana jajantung nikmat kadengena kurang cok gerage Quran mah eueul nu teu nikmat. Kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sin kam ge urang yeun sajak jeung kabogo urang tah kumaha ieu coba ye nurutan Al-Qur'an datang ka modar sih moal bisa Qur'an mah masyaallah al-mujiz ya Allah. Ninahin kurang membaca teh diamati ulah nyahokana hartina kakarak ngadengena doang ge. Komo dibaca ku nu sorana ngeunaheun mah cacak-cacak ku imam urang nu sorana jore we. Buka imam urang di lembur sorana waduh masyaallah sakumaha galedeg. Sing jeleger haju digantian embung panyana bae. Hei sangeuk leuwih teu aya berjamaah imamna sangeuk. Aduh, Masya Allah. Tak, ninahin jasa Al-Quran. Tak, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ninahin Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsal alayhim tayran ababil. Tarmihim mihijaratin min sijjil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lam. Itu mah macana sih. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu sih. Masa itu kajawan. Nah, udah dibaca itu. Hah, sudah lo ngomong. Bukan yana na ge teu ngeunaheun atuh kumaha nu ngadengekeun. Eh kudu ngatur ayat-ayatna kudu ngatur. Masyaallah ngeunaheun Al-Qur'an. Gusti Allah na ge nikmat. Eta tambat siada bilahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa amratuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Ngenahin ya Allah coba gadi imah sorangan maca ngenahin apa ente bejakin ke pemajikan ngenahin iya kakak tengenahin tadi tuh gunggurah lah tuh tadi tuh maka naon cangkang kado tarik-tarik. Ya kari itu kurang tuh ya kau lama geus teu perlu saksi manusia cek Kangjeng Nabi dia permintaan anjeun mah geus diayakeun ge tetep bae kamari menta malaikat andai kata malaikat ge tetep bae moal iman menta deui moal kulama langsung bae saksi menyaksian kaula bahwa kaula diangkat jadi nabi kaula diangkat jadi rasul Allah syahidum baini wa bainakum menyaksian antara kaula jeung antara anjeun Allah dalil bahwa kula diangkat jadi nabi diangkat jadi rasul wa uhiya ilayya hadzal qur'an Allah nurunkeun wahyu ka kaula bentukna Al-Qur'an saha nu bisa coba ayuh nyieun seperti Al-Qur'an teteh Quran dalil bahwa kaulah teh nabi kaulah teh rasul tujuan nanu mantak kaulah diangkat jadi rasul diberi mukjizat Al-Quran liunzirakum bihi wa man balau maksudna ndek nyin peringatan ndek mere peringatan nyingsinan khususna ka ahli Mekah ka aranjeun kabe umum nasan tero manusia sadunia bahwa menurut ka Allah dibere sorga bahwa lamun teu nurut ka Allah dibere neraka iman ka kaula dibere sorga teu iman ka kaula kula diangkat jadi rasul teu iman neraka liunzirakum bih bahkan kaula mere peringatan teh wa mam balau jeung ka jelema anu datang Al-Qur'an ka manehanna ai baheula mah langsung Kangjeng Nabi na berhadapan jeung ahli Mekah ai urang mah pan ieu teh teu kaasupkeun ka peringetan ulah disangka teu asup urang kana liundirukum lantaran urang kaasupkeun kana ayat wa mambalag kaula ceuk Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul dibere mujizat Al-Qur'an ya tujuanana teh endek mere peringatan ka jelema-jelema anu berhadapan jeung kula atawa ka jelema anu datang Al-Qur'an ka manehanna 14 abad musilam Kanjeng Nabi hirup, kemudian wafat, ngalih Kanjeng Nabi teh lain wafat. Nah, kuari tahun 1400 sekian 2012 ieu teh Al-Qur'an masih didengungkeun ku para ustad, para kiai, urang teh asup karena ucapan wa mambala. Berarti urang teh kuari keur diperingeti ku Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu kudu berhadapan langsung jeung Kanjeng Nabi, jeung Al-Qur'an. Emang kumaha ditu? Ieu wa mambala li unzirakum kaula ningsinan ka aranjeun supaya iman ka Allah, iman ka kaula berhadapan jeung anjeun kuari oge jeung jelema anu kadatangan Al-Qur'an di mana bae iraha bae. Sebab cek Kanjeng Nabi man balawahul Qur'an fakaannama ra'an nabiyya wa kallama. Saha jelema anu datang Al-Qur'an ka manehanna sarua jeung ningali Kanjeng Nabi jeung sarua jeung berbicara jeung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang keur maca Al-Qur'an sarua jeung keur neuleuh Kanjeng Nabi. Urang maca Al-Qur'an sarua keur diomongan ku Kanjeng Nabi. Teu ka zamanan urang jeung Kanjeng Nabi, tapi Al-Qur'anna didengungkeun, diuraikeun, dibacakeun sarua jeung neuleuh Kanjeng Nabi jeung ngatengekeun ucapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil. Asal ulah yang muatan-muatan baik kiai na. Cukup acara kiai golkar ngurai kenana yang muatan dibayar gede kenceng, dibayar letih kendok, tadi bayar tadi baca kiai koneng dah kos gitu. Kiai koneng dah kos gitu dekat makan tu sebodoh tu kos gitu ya pokok ada pun. Iyalah Kanjeng Nabi kadenge ku anjeun ali Mekah a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah sanyanya anjeun teu yakin nyaksian bahwa babarengan jeung Allah aya pangeran-pangeran nu sejen? Inkari ulah dibarengkeun pangeran jeung patung-patung, ulah dibarengkeun pangeran-pangeran jeung arca-arca, ulah dibarengkeun pangeran-pangeran jeung kedudukan-kedudukan, ulah dibarengkeun pangeran Allah jeung tahta kerajaan. Eueuh nu ngabarengan ka pangeran hiji pangeran magol. La asyhadu, teu nyaksian kaula kana yen pangeran teh di samping Allah aya pangeran-pangeran anu sejen musyrik tabangaranna. Qul innama huwa ilahu wahid. Teu aya deui, pasti berarti Allah teh eta ilahu wahid hiji hungkul pangeran teh. Wa inni bari ummatusikun, sanyana kaula mah bebas, sanyana kaula mah lubar bersih, tidak pangeran-pangeran nu ku anjeun dimusyrikeun. Anjeun mah kadang percaya ka Allah, anjeun tapi ngabarengkeun jeung Allah aya pangeran teh Lata, aya pangeran teh Uza, aya pangeran teh Manat jeung aya pangeran-pangeran nu sejen deui, nu diteundeun di sofa pangeran teh aya pangeran Isap, nu diteundeun di Marwa aya pangeran-pangeran na ilah. Teteh pangeran-pangeran nuku anjen dipangerankeun musik anjen ka ulama. Wa innani bari mimma tusyrikun, sanyana ka ulama jelas bebas bersih tina pangeran-pangeran nu disekutukeun ku anjen. Hiji pangeran mah ilahu wa kuh dakwah Kanjeng Nabi pohara jasa menghadapi ahli-ahli Mekah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Cik ahli Mekah teh ya, kami geus nanyaran-naranyakeun ka Yahudi-Yahudi ahli kitab anu sok selalu nyekelan kana Taurat. Kami geus nyarita geus nanya ka Nasrani-Nasrani anu nyekelan Taurat, nyekelan Injil, nyekelan Bible. Kami geus tanya sugan aya ngaran Muhammad di Yahudi, sugan aya ngaran Muhammad di Nasrani, yakni di Taurat jeung di Injil. Kabeh cek ahli Mekah ngaromongna jaeuh di Taurat jeung di Injil mah, padahal mah alladzina atainahumul kitab, jelema-jelema nuku kami dibere Alkitab, yakni Yahudi dibere Taurat, yakni Nasrani dibere Injil. Ya'rifunahu, nyarana-nyarahoen ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifatan anu jelas, aya di mana fi kitabihim, dina kitabna. Nyana teh ngabohong, majar teh cenah di Taurat teh aya Muhammad, nyana ngabohong di Injil teh aya Muhammad, padahal mah di Taurat aya Muhammad, di Injil ge aya Muhammad. Nyahona ka Kangjeng Nabi teh mayaripun abnahum, sakumaha nyarahona nyana ka anakna. Ka anakna di mana bae ge moal kaliru, keur dina pagulung-gulung jelema loba ka anak mati lo kaliru. Moal kaliru, kadenge suara doagan tah anak aing, ngajerit suarana tah anak aing, lulumpatan seserian tah anak aing, komo jonghok matuh anak aing. Emang kanyawan anak? Kanyawan. Kenini naona? Hidengna beda di batur. Nyawon nyana ka Kangjeng Nabi Muhammad, desa kumaha nyahona ka anak na moal kaliru setik-etik acar. Naon nu mantak nyaho? Lantaran tertera dina kitab Injil, tertera dina kitab Taurat. Aya kowe kuari tahrib, dirubah. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam teh keturunan Yahudi, urang Yahuda kabilahna, diangkat ku Gusti Allah jadi hamba Allah nu mulia nabi jeung rasul. Diberelah kitab Taurat. Geus pahamna anu luar biasa Kangjeng Nabi Isa teh terhadap sagala rupa nu gaib-gaib. Di antarana yubriul akmah wal abrasa, nu buta diusap, cageur nu lampang diusap, cageur nu setruk diusap, cageur nu emah mangan ditiup doang cageur, kutil-kutil mangan saukur di deuleu doang cageur. Komo cedak mah cageur bener. Cageur ieu istimewa jasa Kangjeung Nabi Isa mah tercengang kabeh kaum Yahudi terhadap Kangjeung Nabi Isa. Bahkan keistimewaan Kangjeung Nabi Isa, yuhi wa yumit, bisa ngahirupkeun jeung bisa ngamaotkeun. Coba Isa tuh kuburan nu geus ribuan taun tepak ku Kangjeung Nabi Isa. Gum. Iya, sahibal makbarah biiznillah. Huda. Ditanya manis mok abdi Heri urang Cikupa. Geus. Gum. Num. Sare deui. Wah, cak kaum-kaum Yahudi ieu mah lain manusia, Isa mah ieu mah pangeran menjelma. Pangeran menjelma ieu mah di Isa, dipangerankeun Kangjeng Nabi Isa teh ieu laku kaum-kaum anu nulungan ka Kangjeng Nabi Isa, disebutna kaum Nasrani. Jadi Kangjeng Nabi Isa alaihi salam teh akhirna di Yerusalem, Betlehem, eta teh keturunan Yahudi Kangjeng Nabi Isa teh dibantu ku kaum Yahudi, ialah ngaranna kaum Nasrani. Diangkat Kangjeng Nabi Isa teh ka langit, geus ngabejakeun Kangjeng Nabi Isa memehna bahwa engke di akhir zaman aya nabi ngaranna Muhammad. Di kitab Tauratna dijelaskeun, dibacakeun di kitab Tauratna. Di kitab Injil nage dibacakeun, pan ari Injil teh ieu bahasana bahasa Yerusalem. Bahasa Yerusalem teh disebut bahasa Ibrani, kuari mah disebutna bahasa Hebreu. Kuari mah Hebreu, Ibrani teh. Kok bisa henteu jadi bahasa komunikasi kuari di Yerusalem ge henteu, di Israel ge henteu? Lantaran aya penyerangan baheula terhadap Yahudi, paberencai Yahudi teh di Yerusalem, nu kuari Gaza dipermasalahkeun teh. Ta eta teh paberencai Yahudi teh, sehingga aya anu ka Amerika, aya anu ka Soviet, aya anu ka Mesir, macem-macem. Bahasa-bahasa Ibrani teh teu bisa dipake komunikasi di nagara-nagara lain. Akhirna nyana milu dengan bahasa komunikasi nagara nu kunyana di cicingan. Mun nyana di Mesir, milu ka bahasa Mesir. Mun nyana di Amerika, milu ka bahasa Amerika. Mun nyana aya di Uni Soviet, milu ka bahasa Uni Soviet. kitulah orang-orang Yahudi aslina bahasana bahasa Ibrani, etalah nu kuari mah terkenalna bahasa Hebreu. Tak eta teh ya kuari mah kuari eta kitab nu bahasa Ibrani dianggap kitab suci. Mun urang kuari boga Taurat asli bahasana bahasa Ibrani. Kanjeng Nabi Isa diturunkeun ka alam dunya, diberelah kitab Injil. Kitab Injil ge bahasana Ibrani. Kanjeng Nabi Isa na bahasana Ibrani. Urang Yerusalem teh bahasana bahasa Ibrani. Lumantak urang lamun kuari ka Yerusalem ka ditu, aya jelema kolot di ditu teh anu mempertahankeun budayana. Okos urang ka parahyangan ka Bandung aya keneh jelema kolot nu mempertahankeun pasundan. Bahasa Sunda nu asli na hese. Urang ka Cianjur nomor hiji di dunia bahasa teh Cianjur nu sabenerna mah. Lantaran komunikasina kurang bagus diangkatlah nomor 2 ialah Bandung. Eta teh hese teh bahasa nu asli na mah. Urang lamun urang neuleu bahasa Sunda nu asli hese jasa hese mata ulah sok susundaan. Ulah sok susundaan. Urang Sunda mah kadengena ninang jasa geus sia bahasa cisoka bae. Mun bahasa mauk bae. Mun bahasa sepatan bae. Mun bahasa rawakidang, atuh geus bae. Bahasa kah kobok bae. Sok Sunda des. Lantaran Sunda mah lain lalagaan hueuseuna ge. Jeung budak leutik bahasana ieu, jeung nu sagede rada gede bahasana lain deui. Jeung nu sasaluhureun bahasa lain deui, jeung ka indung bahasa deui lain deui, jeung ka sorangan lain deui, jeung ka bapa lain deui. Urang lamun nanya ka batur Dupi Rama nuju naon? Rama nuju naon? Oh, pun bapa nuju kulem. Beda tuh. Nu nanya mah Dupi Rama nuju naon? Lamun urang Rama deui salah. Oh, pun bapa nuju kulem. Hese, antara nu nanya jeung anu ngajawab beda. Tuh. Urang nanya ka babaturan urang atawa ka nu liwat, anu kawahu urang. Mulih ti mana? Jawabna wangsul ti pasar. Beda. Atuh beda tah anu mata ke anu mun sia ngadenge Sunda aing hareudang. Atuh pas ditanya urang Bogor, bade ka mana? Bade ka Pondok Ageung. Je, Pondok Ageung, pondok gede mah pondok gede bae. Atuh ulah. Atuh ulah dirobah tamang lembur jeung anan. Lembur jadi Pondok Ageung. Ibi nuju naon? Nuju ngauah uih dinten Rangginang. Masya Allah. Ay ngabulak-balik mah ngabulak-balik bae. Ay poe Rangginang mah poe Rangginang bae ulah dinten Rangginang. Hah, geus teu bareres bae pokona mah geus. Teu bareres bae. Tah Sunda eta kos kitu hese jasa. Tah, okos jelema ka Arab. Nawar. Tuan. Tasbih kam haja. Berapa ini berapa? Oh, 50 real. Lah tuan, 10 real saja. Oh. Tidak, cak urang Arab teh tidak. Berapa atuh tuan? Alas. 20 real, 20 real, 20. Tuan, harga mautnya berapa tuan? Nyana biasa dicikup harga maut. Cak tuan, ye, cak urang ada bro, harga maut. Cak ini harga payah sabaraha? Pan urang mah biasa harga ada matinya berapa kan gitu. Atuh bisilah di dia dibawa ka Arab moal beres atuh. Nanyakeun harga mati pan. Jadi harga maut teu beres. Cek urang ada bro, majnun henta. Edan sia nanyakeun harga paeh segala. Mal beres. Nah, ieu Ibrani teh aya keneh kuari lamun urang ka sesepuh-sesepuh Ibrani, ka sesepuh Israel Yerusalem make bahasa Ibrani. Nah, urang lamun keur meujehna taun baruan dibaca Injil asli make bahasa Ibrani, didengungkeun di berbagai media, dibaca Taurat make bahasa Ibrani. Aya mun teu dirobah mah di bahasa Ibrani. Imam Qurtubi ngajelaskeun, berbagai ahli tafsir ngajelaskeun, di antarana dina kitab Taurat aya dina kitab Injil aya berbahasa Ibrani, asli bahasa Ibrani na kieu ieu. Bible Ibrani. Hikom maliladim piklu Muhammadim zahyudi fikrai sende yafus salam bahasa eta Ibrani. Eta Bibel eta tea diterjemahkan ku orang Belanda menjadi bahasa Inggris. Ngan salah nerjemahkan ke bahasa Inggris tak? Lantaran bahasa Ibrani makos bahasa Arab ayah gundul, ayah bahasa make Arab hese bahasa Ibrani tea. Nah diterjemahkan ku bahasa Inggris orang Belanda nu nerjemahkan tina bahasa Bibel nu tadi bahasa Inggris na. His modest is sweetest itself. He is altogether lovely. This is my lover. This is my friend. Daughters, go Jerusalem. Itu bahasa Inggris. Iya. Yeah. Atau siapa no understand sih? Tuh dicampur dengan bahasa Sunda. Pan kos gitu. Itulah bahasa Inggris terjemahan daripada Ibrani maka bahasa Inggris. His mouth is sweet as us, it's itself. He is no answer. He is together lovely. This is my lover, this is my friend. Oh, together. Oh, Jerusalem. Of Jerusalem. Diterjemahkan ku bahasa Indonesia. Bibel dalam bahasa Indonesia mengatakan kata-katanya manis mata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Aslina tadi ma ayah Mahmadin dina kitab Taurat, dina kitab Injil, Bibel nu asli berbahasa Ibrani aya Mahmadin. Eta tea bisa dibahasakeun Mahmadin, bisa dibacakeun Mahmudin, bisa dibacakeun Muhammadin, bisa dibacakeun Muhammadin. Bahasa Ibrani na tu tadi aya kadenge ku urang mun nyana henteu ditahrif aya hikomaliladim Faklu Muhammadim, tak Muhammadim, Zahyudi, Fers Kehi, Banuce, Yafusalam, ayah Muhammadim. Baca Taurat nu asli, baca Bibel nu asli, bakal ayah. Tak etatea diterjemahkan ke bahasa Inggris, agak salah orang Belanda nerjemahkan anak. Jadi itulah ayah Muhammadim, Muhammadin mah ngaran jelema Muhammadin. Kunaon atuh kumanehan anak, disalahkan terjemahan anak menjadi his mouth is sweetness itself. Salah pengertian anakan ai tadi mah Muhammad orang yang terpuji. Kunaon atuh henteu aya orangan malah kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Kan salah. He is altogether lovely. Nah iyalah, segala sesuatu padanya menarik. This is my lover, demikianlah kekasihku. This is my friend, demikianlah temanku. Eta kan dia salah ngahartikeun Muhammad menjadi kata-katanya manis sekali. Kan lamun kata-katanya manis, bisa ka Muhammad, bisa ka Kangjeng Nabi Isa, bisa ka guru-guru. Iyalah tahrif Injil dengan bahasa Indonesia diambil dari Bibel asli bahasa Ibrani. Sama sekali salah total. Lamun kunyana henteu dibuka terus bae ku ari. Injil asa bener, Taurat asa bener. Nu mantak loba mahasiswa ketika menggali Injil anu asli Barnabas, Bibel anu asli, loba anu ditutupan, loba anu disoekeun, loba anu dibeuleum, nyana mempertanyakan, kenapa ini ditutup tidak boleh dibaca? Kenapa ini dibuang halamannya dari halaman sekian kok menjadi ngancolok ke halaman sekian? Ngancolok lah, ngancolok lah, ngancolok. Nah, mestina aya. Nah iyalah, cek manehana jawaban anak. Ini adalah bukan Bibel asli, ini hanya semata-mata nyanyian. Ketika seorang Raja Sulaiman dulu mencintai seorang gadis desa yang tidak bisa ditahan, cintanya harus dilaksanakan, maka manusia saat itu adalah mencari seorang pujangga yang istimewa. dibuatlah satu syairan. Syairan itu tertera di dalam Injil. Maka syairan ketika Raja Solomon Sulaiman mencintai seorang gadis, dibuatlah satu syairan. Inilah yang ada di Bible yang asli. Kok gitu sih jawabannya? Nah, ila orang menyeritakan Bible, nyeritakan Injil, nyeritakan Taurat. Nah, iya, tahrifna luar biasa. Kaditulah mah, mahal goreng hidayah. Urang mah, alhamdulillahirobbil alamin. Ternyata di Amerika ratusan bahkan ribuan nuasup isan setelah menggali Bible asli. Ternyata di Inggris loba kuari saat ini loba nu asup Islam karena pernyataan Saddam Hussein, karena pernyataan Osama bin Laden. Numantak Saddam Hussein teh sangat membekas di hati-hati masyarakat di Eropa, lain sekedar di Timur Tengah, di Eropa jadi sanjungan Saddam Hussein. Maka Amerika melarang mendatangi kuburan Saddam Hussein. Saddam Hussein teh ribuan jelema didatangan di Zarahan. Lamun urang ningali dina kitab kewalian, setiap manusia paek kemudian dizarahan, ia tanda bahwa dirina adalah diangkat jadi wali Allah. Ulah hese-hese kuari di Amerika ditahan, tidak boleh datang ke makam Saddam Hussein karena nu arasuk Islam di Amerika berkunjung ke Saddam Hussein. Di Inggris ditahan, tidak boleh masuk untuk ziarah ke Saddam Hussein. Orang ditunage temenang ziarah ke Saddam Hussein, dikaburkan tetap bae wali memual bisa kajen kukumah kuari kermujirah ditahan temenang ayah mengadatangan kuburan Saddam Hussein. Kok bisa gitu sih? Lantaran nyana pernah menyatakan Taurat yang asli ada pada diri saya, Injil yang asli teksnya ada pada diri saya akan membacakan Taurat yang asli, saya akan membacakan teks Ibrani Injil yang asli. Ternyata nama Muhammad ada beberapa yang dibahas, yang tertera, tertulis. Kuari mun urang neangan kitab suci Bible bahasa Indonesia, mual ayah hiji-hiji acan ngaran Muhammad. Urang mun maca Taurat kuari, mual ayah ngaran Muhammad hiji-hiji acan. Atuh dina Al-Quran geus dijelaskeun, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Jelema nu dibere kitab Taurat Yahudi ngaranna jelema, nu dibere kitab Injil Bible Nasrani ngaranna. Atuh nyaun kasipatan Kangjeng Nabi Muhammad, aya Muhammadan binatihi fi kitabihim, dina kitab Injil aya, dina kitab Taurat aya. Lantaran eueuh kuari ku sebab narjamahkeunana salah, Muhammad dianggap terjemahanana kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Atu eta mah teu dijelaskeun ngaranna, padahal Mahmudin, Muhammadin, Mahmudin, Muhammadin eta teh aya dina kitab Taurat, dina kitab Injil. Geus jananya ho ka Kanjeng Nabi Muhammad teu saliru sakumaha nyahona ka anakna, moal keliru saya tiga tiaca. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Jelema nu tadi anu manehanehanna dibere kitab teu iman ka Kangjeng Nabi, dibere kitab Taurat, dibere kitab Injil teu iman ka Kangjeng Nabi, padahal hate leutikna mah manehanna teh menyadari ieu teh Muhammad anu aya dina kitab Taurat, nu aya dina kitab Injil. Tapi gengsi teu daek iman ka gengsianana, lantaran Kangjeng Nabi mah yatim, lantaran Kangjeng Nabi mah fakir, lantaran Kangjeng Nabi mah hina, teu pernah aya ngaran pendidikan-pendidikanna. Sugan kadenge Kangjeng Nabi di Mesir, sugan kadenge di mana di Israel, sugan kadenge di Iran, di Irak ngajina teu pernah, sokan sakolana teu pernah Kangjeng Nabi mah. Tapi nyahoeun nyana gengsi, teu ngaji tapi pinter, aing bae lu sakola tapi bodo. Gengsi nyana teh teu hayang. Hiji, nomor kedua anu mantek teu iman ka Kangjeung Nabi lantaran geus kangeunahan nyana disepuhkeun ku masyarakatna, sehingga manehanna disumbang ku masyarakatna, dibere, disuplai, dingeunah-ngeunah, dihormat, dimulya-mulya. Mun aing iman ka Muhammad, kamulyaan ieu suplai ieu teh bakal leungit geus aing daripada leungit kamulyaan jeung suplai mendingan aing moal iman. Kitulah nu ngaganggu ka dirina. Datang ke kuari kitu bae terus. Aing mah moal ngaji lantaran atuh aing mah pan ngadahar uyahna ge leuwih teu heula, legleg geus ya uyah. aing mah moal ngadengekeun sejen ja aing mah pinter deuk ngaji naon di aing pikih bisa aing alat bisa tafsir bisa aing mah gugup ku sia ilmu sia tapi sia boga henteu kasadaran ka Gusti Allah nu hese ge lain maca kitab sadar bertuhan kepada Allah sadar bahwa Allah neuleukeun sadar bahwa Allah teh deukeut sadar bahwa Allah teh ngabarengan jeung urang ilmu nu eta nu hese mah nu mentek ketika urang deuk menghadap ka Allah ilmu dibabawa ku urang cak Gusti Allah teh sia deuk ka aing kunaon mamawa ilmu pan ilmu sia ge meunang ti aing wa ma utitu minal ilmi illa qalila piceun heula ilmu deuk ka aing mah ulah sombong ku ilmu ja ilmu na geunang di aing sia deuk menghadap ka aing kunaon turunan sia dibabawa ka aing aing mah turunan Habib aing mah turunan Syarif aing mah turunan Kiai aing mah turunan Abuya pan turunan ge meunang di aing coplokeun turunan ulah dibabawa ka aing sia mah kudu sataranjang ti dinya atuh kunaon harta dibabawa pan harta teh lah sapira harta sia sabaraha gedena harta sia deuleuh nu aing langit jeung bumi harta sia ge titipan ti aing aing deuk ka aing mah atuh ulah mamawa harta atuh isin sia ka aing janu sia ge harta teh pamere aing coplokeun harta sia kudu dicoplokeun kabeh Gusti sadaya-daya bimah teu nyandak ilmu ka Gusti teu nyandak turunan ka Gusti teu nyandak pangkat ka Gusti teu nyandak harta teu nyandak keluarga abdi masa taranjang tidinya isin jasa Gusti sapira abdi atuh Gusti jasa dayana geus nang pamere Gusti abdi manyangakeun ku Gusti deuk dikukubahkeun tah cak Gusti ieu nu sataranjang eueuh nanaonan di jero hate teh eueuh ilmuan dibabawa ka aing eueuh turunan eueuh pangkat eueuh jabatan eueuh harta sia masa taranjang nu aya di jero benak hate sia ngan aing doang yap ka dieu diangkat sia ku aing nya diangkat jadi wali aing. Satungtung urang boga rasa. Oh, ngaji. Deuk adu naon jeung aing. Moal diangkat jadi jelema gede. Dah, ngaji ku situ meuleuh. Deuk adu naon di aing. Alat aya di aing. Alpiah di kumis aing. Mantek di janggot aing tama kos kitu mah. Tafsir mah di embun-embunan aing. Geus kudu ka mana, hayuh ngaji jeung aing. Moal diangkat jadi solihin-solihin acan kecuali diganti ngaranna Haji Solihin. Gede hulu tamak kos kitu emang kumaha kitu nah nu mantak waliullah mah kulantaran manehanna nangis eueuh nanaonan sompral ka sahabat sebab lawan nyanana geus cicing di lawang Allah geus aya jelema kiai nu mararengkol teh aku nyana ditepa ka dieu jalanna ka dieu ieu lawang Allah mah di dieu sebab nyanana geus aya di lawang Allah pamarentah nu salah lain ka dinya deuk ka Allah mah ka dieu yeuh salah yeuh dituntun pengusaha anu neuk salah ka jalan lain ka dinya jalan Allah mah sebab waliullah mah cicing di lawang Allah deuk dikukumahakeun sabodo sia dibenci ku sia sabodo ngan aing karunya ka sia ieu lawang Allah mah ka dieu ieu ka dieu ieu ka dieu geus ditakolan mah ih sia mah aku sekupi bae ge ieu lawang Allah mah anti sekupi ieu anti umroh ieu ka dieu ieu atuh sia ieu cenah umroh menghadap ka Allah Allah na ge kahalangan ku umroh ieu ieu ka Allah maka dieu eta kenong piceun kenong ieu jalan Allah mah lamun make kenong atuh ieu ka dieu ieu balok piceun balok balok ka dieu jalan nyanana cicing di lawang Allah jelema di deuleuh ku nyana salah sia eta tarik salah sia tak tarik salah sia tak tarik ieu lawang Allah mah ieu ieu ya qaumi ahdikum subulas salam hei kaum aing mah nyaho ka jalan ka dieu aing nuduhkeun sia ieu jalan ka Allah mah ieu nu mentek selalu kontra bae jeung jelema lantaran nyanana deuk ngajak ka Allah na teu katarima ku ti ituna asa aing pinter asa aing gagah asa aing mulia etalah nu ngahalangan ka Allah nu mantak moal bisa ka Allah lamun eueuh nu duduhkeun disebutna guru mursyid pinter ku pinterna teu boga guru moal datang gagah ku gagahna teu boga guru moal datang eueuh nu nuduhkeun aya nu nuduhkeun lain kadinya jalanna kadieu neuk ka Cilongok ti Jakarta liwat ka Cikupa brus ka Belar Raja teu nyawa jalan urang mah neglang deuk ka Cilongok teu nyaweun lawang tolna di Cikupa di kedoton langsung di Bitung lain turun terus bae datang-datang ke Cengkareng peangan ku sia Cilongok di Cengkareng Malaya tuh je cek kenapa dekat Cilongok ke Cengkareng Cengkareng nu di Jakarta anu di Karawang dekat Cilongok datang ke Belaraja kali itu weh kurang salah jalan ya salah jalan nanya atuh ai ka Cilongok jalan ka mana oh cak anu ngabejaan teh ka Cilongok mati Belaraja engke terus lurus ke belok kiri engke aya ka ditu cisok kata mah nanya anak kudu ka nunya ya batu kos kitu eh ai kredit ku ai kredit lalau tanggung jawab aing geus di akhirat sia geus kamun ka hesean aing bae eta lah nanyakeun Cilongok dibere ka cisok ahdikum sabila subulas salam nyana cicing didinya nyaheun ka umat teu bertesaha teu saha naye jelema-jelema nu tadi alladzina khasiru anfusahum nyaeta jelema nu rarugi ngarugikeun dirina nyaho Allah teh pangeran teu iman ka Allah nyaho Kangjeng Nabi Muhammad teh diangkat jadi nabi jadi rasul teu iman ka Kangjeng Nabi berarti nyana ieu teh ngarugikeun ka dirina memang fahum la yu'minun emang nyana mah teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad diangkat jadi rasul Allah sallallahu alaihi wasallam jelema teu iman rugi nu mantak rugi nyana teh ngabobodol diri padahal lain teh nyaho pastur lain teh nyaho baheula kardinal lain teh nyaho bangsa kitu ulama-ulama Yahudi ulama-ulama Nasrani nyahon sebabnya nanyahona ka Kangjeng Nabi teh aya dina Bibel nu asli aya dina Taurat anu asli ngan kunyana disalahgunakeun komo nu kuari mah diterjemahkeun make bahasa Sunda geus aya Injil Sunda Injil Jawa mauk geus aya geus aya nah kuari mah asup urang ka hotel dibuka ku urang lacina didinya aya kitab suci Injil berbagai bahasa didinya teh aya urang asup ka rumah sakit engke bakal dibere kitab Injil urang asup ka berbagai tempat Injil selalu aya ieu teh nagara urang nagara naon kok Injil merabak luar biasa di berbagai hotel di berbagai motel di berbagai tempat-tempat persinggahan di berbagai rumah sakit bahkan aya perjanjian-perjanjian akan dikurangi sekian persen mun maneh asup ka agama Nasrani naudzubillah min zalik wa min zalik nisbat di jerema anu susah kabeneran teu bisa mayar ngek-ngekan eueuh jualin haju manehanna najang mayar rumah sakit kira-kira 50 jutaan kabeneran aya penginjil datang ka dinya ceknya nangges dibebaskeun saya yang bayar yang penting kamu masuk Kristen saja pertimbangan antara iya dan tidak antara iya dan tidaklah ya hese mayar jualin eueuh iya geus de kumaha Masya Allah balik deui tamaka hidayah mahal hidayah mati Gusti Allah Subhanahu wa taala geus nyaho urang kaayaan model kos kitu nu mentak loba jasa ku ari nu arasuk Islam karena minta Injil yang asli di Indonesia Injil nu asli aya di perpustakaan UGM Yogyakarta didinya teh teu sambarangan jelema bisa nyokot Injil nu eta kecuali aya izin ketika aya izin dibere waktuna sekian hari kitu ge urang wah identitasna kudu lengkap sulit untuk membaca tah beda jeung di luar negeri di Belanda mah dibebaskeun di Inggris ge dibebaskeun ketika kamari dibebaskeun Injil bardabastu asli Bibel asli dengan tek Ibrani na nu aya disalahkeun ku nyana lantaran tek Ibrani nu asli ieu kieu kok Inggrisna kieu salah ieu salah ribuan nu asup Islam. Nah, karena ilo bajasa nu arasup Islam teu katahan, tutup kembali di perpustakaan Belanda, kuari Injil asli tidak boleh sembarangan. Perpustakaan Injil Inggris teu sembarangan jelema ditutup deui. Lantaran ternyata kecil ketika dibaca nu aslina, ilo bajasa nu asup Islam aya bahasa Mahmudin, Mahmadin, Muhammadin eta aya di Taurat jeung Injil anu asli. Kitulah ilmu untuk memperkuat keyakinan urang. Injil nu araya di urang Injil muharrat ngaranna anu dirubah. Urang mah geus teu kitu geus iman ieu ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin tanamkan iman urang ka diri urang, bukakan hati urang, pelakan supaya tumbuh subur, bejakan ka anak urang, bejakan ka pemajikan urang, bejakan ka incu-incu urang. Sing hade Nabi akhir zaman mah lain Isa, lain Musa, lain Uzair, tetapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata syahida langsung Allah dengan dalil hujah dibere Al-Qur'anul Karim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah sahanu pang leuwih zalim-zalimna tibatan jelma anu nyieun karusakan, nyieun kabohongan, nyieun-nyieun ka Gusti Allah kabohongan, au kadzdzaba bi ayati atawa ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Geus pugu dina Ibrani na aya ngaran Muhammad kunyana dieuweuhkeun, etalah jelema pang jahat-jahatna. Geus pugu ngaran Muhammad da tertera dina kitab Injil, tetapi kunyana dieuweuhkeun, etalah jelema nu pang bloon-bloon pang jahat-jahatna. Numatak dijelaskeun di dieu na, waman azlamu eueuh nu pang zalim-zalimna, tibatan etalah penginjil, tibatan etalah pentaurat, penerjamah-penerjamah, pemimpin-pemimpin anu kumaha anu ngagawe-gawe nu nyinyin kabohongan ka Gusti Allah atawa ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Etalah jelema anu kos kitu, innahu la yuflihu zalimun. Saenyana kalakuan la yuflihu zalimun, moal bahagia, moal senang jelema nu zalim, ngazalim ka dirina, padahal nyana nyaho Muhammad teh bener tapi dizalim dirina, moal bahagia. Padahal nyahun pangeran teh Allah alladzi khalaqas samawati wal ard, nyana teh nyahun jadi da Taurat jeung dina Injil lagi ayat, tapi nyana tetep bae gengsi, iyalah jelema zalim. Etalah nu la yuflihuz, sekali deui urang bersyukur ka Gusti Allah, urang dibere hidayah ku Gusti Allah, dibere petunjuk ku Gusti Allah, sehingga urang tentrem hirup di agama Allah, dibaca ku urang kitab-kitab Allah, diuraikan ku urang kitab-kitab Allah, menjadi kekuatan batin jeung hate urang, sehingga bakal nungtun jaga di akhirat ka sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Bibarakati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim. ورضي الله تعالى عن سادتنا وصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. أمين يا الله يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله متشبها علينا فنتبع الهوى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله.